Apa hukum melihat gambar wanita berhijab syar'i yang ditampilkan dari arah belakang atau hanya ditampilkan sebagai bayangan? Hal ini sering dibuat oleh orang-orang haroki. Itu ya gambar tidak baik ya. Walaupun hanya dari belakang, saya enggak mengatakan itu haram. Dari sisi tidak tampak apa-apa kecuali jilbab ya mungkin. Namun ketika itu adalah merupakan gambar seorang wanita, ini bisa berakibat buruk pada orang yang melihatnya. Karena ketika seorang melihat, bisa jadi yang melihat seorang anak muda belum menikah, ya kan? Akhirnya dengan tampilnya gambar itu, maka pikirannya melayang-layang. Ya. Nah, ini efek buruk daripada gambar-gambar seperti itu. Sehingga wallahu a'lam, gambar-gambar seperti itu mengarah kepada yang tidak baik, sehingga jauhkan. Ya. Wallahu a'lam.